الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله كان dua ayat berikutnya sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan masih surat Al-Baqarah. Qala rahimallah qawluhu ta'ala qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ini orang-orang Yahudi ketika itu, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkannya, membawa Al-Quran ini dari Allah ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Musaddiq sedangkan Jibril itu bagaimana dikatakan oleh Allah di sini nazzalahu ala qalbi, yang menurunkan bahwa Al-Qur'an itu kepada Rasulullah, meletakkannya dalam hati beliau, yang Al-Qur'an itu musaddiq, membenarkan apa yang ada di depannya, kitab-kitab yang terdahulu sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang yang beriman. Allah qauluhu ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha. Masalahnya karena mereka adalah musuh para malaikat, musuh para nabi, dan tentu musuh Allah. Maka orang yang bertauhid, yang telah menyatakan la ilaha illallah, mengikrarkannya, mengakuinya, mengimaninya, tuntut untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, memusuhi, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itu bukan berarti untuk kemudian secara serampangan membantai, memerangi, merusak. Itu juga tidak diadakan. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu juga turut menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW berbuat terhadap mereka, jelas-jelas mereka ini adalah musuh Allah. Nah, mereka bertetangga dengan Rasulullah, bahkan bermuamalah. Nah, baik, kita lihat keterangan beliau rahimahullah. Ai qul li ha'ula'i yahud alladziina za'amu, katakan kepada orang-orang Yahudi ini yang mereka menyatakan annalladhi mana'ahum, bahwa yang mencegah menghalangi mereka minal iman, dari keimanan, dari menghalangi mereka untuk ini tidak beriman, anna waliyaka, bahwa walimu, pelindung, pemimpin, teman setia, teman dekat, nah ini wali, mana-mana wali sebenarnya ya, wali, wilayah, wala, dari kata itu semua maknanya seputar itu, pelindung, teman dekat, kekasih yang mencintai, pemimpin. Anna waliyaka Jibril alaihi salam, bahwa yang menjadi walimu, pelindung, teman adalah Jibril. Walau kana ghairuhu minal mala'i min malaikatillah, kalau saja seandainya temanmu itu, walimu itu adalah selain dia dari kalangan malaikat, la amanu bika wa saddaqu, mereka pasti akan beriman dan akan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini juga dusta, ini kedustaan mereka. Inna hadza zan, pernyataan ini, minkum, pernyataan kamu ini, tunaqidu tanaqudun wa tahafud, bertentangan dan gugur, bertentangan satu sama lain, tidak ada artinya. Wa takabburun 'ala Allah, adalah bentuk kesombongan terhadap Allah. Fa inna Jibril 'alaihi salam huwa alladhi nazzala bil Qur'an. Nazzala bil Qur'an. Karena Jibril 'alaihi salam dialah yang membawa Al-Qur'an min 'indillahi 'ala qalbi. Dari sisi Allah ke dalam hati. Jibril mendengarnya langsung dari Allah. Ini menunjukkan apa? Salah satu di antara keutamaan Jibril. Keutamaan Jibril. Nah, mendapatkan kepercayaan untuk mendengarkan kalam Allah langsung dari Allah. Kemudian beliau yang membawanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Rasulnya dari kalangan malaikat siapa yang Dia kehendaki. Demikian pula dari manusia. Di dalam ayat tadi, sebagaimana pernah kita lewat, ataf itu belum tentu menunjukkan perbedaan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ya, bisa jadi sesuatu yang menunjukkan bagian dari sebelumnya. Nah, seperti di sini Allah menyebutkan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, umum malaikat-malaikat Allah. Kemudian Allah menyebutkan Jibril, Mikail. Kalau dibahas orang-orang Khawarij, termasuk juga mungkin juga Murji'ah, bahwa iman itu tidak termasuk, amal itu tidak termasuk iman. Nah, dengan berdalil dengan hal yang seperti ini menunjukkan enggak, kesalahan batal mereka berdalil. Bagi seperti di dalam ayat alladzina amanu illa alladzina amanu wa amilus shalihat, itu menunjukkan iman itu beda dengan amalan. Amal itu bukan iman. Kita sudah lewat juga yang seperti ini dalam surat Al-Fatihah. Nah, ataf itu bukan, belum tentu menunjukkan perbedaan. Bisa jadi minbab atful am alal khas. Bisa jadi menunjukkan atful khas alal am. Seperti di sini mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Yang umum yang mana? Malaikat. Yang khasnya yang mana? Nah, disebutkan satu persatu Jibril dan Mikail. Nah, seperti itu juga iman dan amal saleh yang sering disebutkan. Illal ladzina amanu wa amilus saleh. Amal saleh termasuk bagian dari iman. Amal saleh termasuk bagian dari iman. Iman itu qaulun wa amalun. Qaulul lisan wa qaulul qalbi. Amalul lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Itu iman. Qala rahimahullah. Wa huwa alladhi yanzilu 'alal anbiya'i qabla. Dan Jibril pula yang turun kepada para nabi sebelum engkau, yang disebutkan dalam kisah kitab Badul Wahyi dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau menukilkan bagaimana apa namanya kisah tentang Rasulullah SAW datang kepada Warathah bin Naufal, dan Warathah menyebutkan tentang apa keadaan Rasulullah dan siapa yang datang. Beliau menyebutkan dzalika namusul akbar, yang ja'al ila Musa, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ini Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa. Semua ya, kepada anbiya itu temannya datang kepada mereka adalah Jibril. Wallahu lahu alladhi amarahu, Allah yang memerintahkannya. Wa arsalahu bidzalik, dan Allah yang mengutusnya bidzalik membawa Al-Qur'an. Fahuwa rasulun mahdun, maka dia adalah rasul yang murni, rasul utusan, tidak ber bagaimana kata firman Allah juga dalam ayat yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini mereka para malaikat, la ya'sunama amarallah, mereka tidak mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini Jibril. Nah, disifatkan oleh Allah juga syadidul quwa, dzul mirrah. Ya, kecerdasan yang luar biasa. Nah, juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, fahuwa rasulun mahdun, murni rasul. Nah, ini juga ayat ini menampakkan kepada kita betapa orang-orang Yahudi ma ya'rifu syukr, tidak kenal apa itu namanya syukur, tidak kenal terima kasih. Kenapa katakan begitu? Dia yang menenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka. Artinya Allah yang perintahkan memang. Sampai di dalam riwayat disebutkan. Nah, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu billadzi la ilaha illa amantu bil annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dalam sebagian riwayat disebutkan khawatir para ini malaikat Jibril, dia dapatkan rahmat dari Allah langsung diselupkan ke dalam air. Nah, Allah sebutkan memang ya enggak ada juga artinya dia keimanan itu. Orang yang beriman ketika melihat azab, apalagi sampai disebutkan ketika dalam contoh lain yang lebih besar, lebih dahsyat, beriman ketika melihat kiamat. Ketika melihat matahari terbit dari barat, kemudian orang itu beriman, la yanfa'u imanuhu. Tidak berguna imannya. Juga tidak berguna dia menambah amalan saleh. Tidak berguna dia menambah amalan saleh sebaik apapun. Ketika melihat tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kiamat, nah, tidak ada lagi gunanya. Iman yang seperti itu, iman yang istilahnya iman yang mutar. Iman yang mutar, bukan iman yang sifatnya ikhtiar. Kalau iman yang mutar ini, iman yang artinya mau tidak mau dia beriman karena melihat. Nah, apalagi ketika nyawanya, rohnya sudah di kerongkongan. Yuharhir. Yang kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar, innallaha yaqbalu taubata 'abdi malam yuharhir. Allah menerima taubat seorang hamba selama lam yuharhir, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawanya sudah sampai di kerongkongan, dia melihat malaikat, ada malaikat azab. Tidak ada lagi artinya iman. Imannya iman yang mutar. Iman yang terpaksa, mau tidak mau dia harus beriman. Yang juga didoakan oleh Nabi Musa, la yu'minuna hatta yaraul adzabal alim. Mereka tidak beriman sampai mereka melihat adab yang pedih. Nah, ini iman yang tidak ada artinya. Maka begitu melihat dia mengatakan amantu billahi amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil, sebagian ulama mufasir menyebutkan langsung diinjak kepalanya, ditenggelamkan ke dalam, ditenggelamkan sekalian, ya. Nah, dia enggak akan berbuat seperti itu kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Ini yang harus juga, kalau seakan-akan kalau kita membaca mungkin sebagian tafsir itu sok kejam ya Jibrilnya, enggak. Ingat ayat itu tadi, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ayat berikutnya Allah menyatakan al-ana waqad asaita qablu. Baru sekarang kamu beriman, padahal sebelumnya kamu durhaka. Enggak ada gunanya. Nah, ini orang-orang Israel, Bani Ina, orang-orang Yahudi enggak berterima kasih kepada Jibril. Bagaimana mungkin mereka berterima kasih kepada Allah? Bersyukur kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat kisah mereka, Jibril yang menuntun Nabi Musa sampai ke tepi laut, yakin dengan perintah Allah juga. Nah, man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Lam yuwaffaq, tidak akan diberi taufik dia untuk bersyukur, sulit untuk bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Tidak ingat dia sebaik orang. Qala rahimahullah. Ya, lebih-lebih itu ingat dua orang tua antum para palabah, ya. Mudarris antum itu punya hak setelah orang tua. Punya hak yang harus antum penuhi. Makanya dulu kami diajari doa itu juga sebagian dalam riwayat apa namanya diajarkan oleh para ulama walaupun tidak warid, ya. Setelah mendoakan orang tua, kemudian li asyatibina wa masyayikhina dan kepada Allah minta apa? Memintakan ampunan untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya walaupun bukan ya, insyaallah apa namanya para asatid antum guru-guru antum tidak mengharapkan itu. Berusaha betul-betul nanti mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu memang hak mereka dari kita. Seperti disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri atau siapa ulama salaf, aku lebih baik lebih utama dari bapak ibu mereka dari terhadap diri mereka. Atau yang bahasa lainnya ulama itu lebih punya hak dibandingkan orang tua. Kenapa? Kalau bapak ibunya itu memperhatikan dia dalam urusan dunia, kesehatannya, makan minumnya, pakaiannya. Ulama. Urusan apa? Akhiratnya, dibenahi akhlaknya, adabnya, ilmunya, ma'rifatnya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, tentang Islam. Itu dari sisi itu. Anda lupa si anak tahu atau siapa yang mengucapkannya. Coba Ustaz. Nah, seperti nanti. Nah, ya, lihat di Lamud Dur disebutkan. Qala rahimahullah. Nah, yang jelas itu. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ma'anna hadzal kitab, padahal kitab ini alladzi nazala bihi Jibril alaihi salam, yang dibawa turun oleh Jibril, musaddiqan, dia sifatnya keadaannya lah adalah membenarkan lima taqaddamahu minal kutub, membenarkan kitab-kitab yang telah lalu. Ghairu mukhalifin laha wala munaqidin, tidak menyelisihi dan tidak pula bertentangan. Ajaran-ajaran yang asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu bertemu dengan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang lewat telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa idza khadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ajaran-ajaran dulu yang dibawa oleh Nabi Musa, akhlakul karimah, itu juga yang ditanyakan oleh Hercules, Raja Romawi ketika itu di abad ke-5, di abad ke-6 itu, kepada Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu masih musyrik. Apa yang diajarinya? Diajarkan oleh Nabi yang datang itu. Diajarkan untuk menyambung silaturahmi. Ini juga yang dipahami oleh Raja Negus, Najasyi di Ethiopia. Ketika Ja'far bin Abi Thalib menerangkan, dulu kami wahai baginda orang yang biasa makan bangkai, tidak makan sembelihan dari dengan nama Allah, biasa makan binatang yang untuk berhala, biasa minum darah, yang kuat menguasai menindas yang lemah, menyakiti tetangga, ya. Minum khamar, berjudi, bermusuhan, pertikaian, tumpahan darah, itu kebiasaan kami dahulu. Kemudian datang Nabi ini mengajak kami untuk ini silaturahmi, menyambung. Nah, kemudian memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya. Ini dipahami oleh Najasyi mengatakan, berarti tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu ya, itu ajaran yang asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, tidak bertentangan. Nah, wafihi al-hidayah at-tama. Nah, di dalamnya juga terdapat hidayah yang tama. Lalu kalau misalnya ditanya, bagaimana sekarang bertentangan antara Injil, Taurat dengan Al-Quran. Taurat yang asli yang turun kepada Nabi Musa yang ditulis oleh Allah dengan tangannya yang mulia, itu tidak ada lagi. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu sudah dirubah oleh mereka. Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia ini. Nah, permainan-permainan orang-orang, bahkan mereka orang-orang Yahudi lebih beriman kepada Talmud daripada Taurat. Lebih beriman kepada Talmud daripada Taurat. Apa Talmud itu? Itu hasil konsensus para rahbinya, para akhbar, ulama-ulamanya yang kalau kita katakan zindiq. Nah, bukan ulama-ulama rabbani mereka. Orang-orang yang berpenyakit di kalangan mereka. Mereka rubah, mereka buat mau mereka aturan cuplik dari Taurat ini. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Ini kata mereka. Berani mereka seperti itu? Kepada Allah berani, apalagi kepada manusia. Wa fihi al-hidayah tamma. Di dalamnya ada hidayah yang sempurna dalam Al-Qur'an. Min anwa'i dhalalat, dari berbagai kesesatan. Wal bisyarah, berita gembira, bil khair, dengan kebaikan, ad-dunyawi wal ukhrawi. Kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Liman amana bihi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Fa'al adawatu li Jibril, maka permusuhan terhadap kepada Jibril, memusuhi Jibril, al-mausuf bidzalika, yang telah diterangkan sifatnya seperti itu, maka itu adalah kufrun billahi wa ayatihi, kekafiran kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya. Salah besar berarti ucapan-ucapan orang yang apalagi kalau kita ingat Ikhwanul Muslimin, pembesarnya sendiri mengatakan Yahudi adalah saudaranya. Sementara tidak ada yang di dalam Al-Quran menyebutkan Yahudi, bahkan larangan kaum mukminin untuk bersaudara dengan menjadikan mereka sebagai wali, bukan lagi saudara, jadi wali yang paling lebih dekat itu dilarang oleh Al-Quran. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran siapa yang mengatakan ahlul kitab itu saudaranya, orang-orang munafik. Alam tara ilal ladina nafaku yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitab. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang munafik itu berkata kepada saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahlul kitab, yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru, kepada saudara-saudara mereka yang kafir, min ahlil kitab. Orang-orang munafik itu saudaranya orang-orang kafir. Baik itu ahlil kitab, musyrikin, nah itu saudaranya orang munafik. Nah, ini ucapan para pembesarnya Ikhwanul Muslimin, mulai dari pendirinya sampai yang sekarang juga. Mereka itu saudaranya, bahkan dijadikan sekjen, sekretaris pribadi, sekretaris organisasi. Bahkan dihembuskan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan urusan agama, tapi urusan tanah. Qatalallahu jahla wa ta'assub. Baik. Qala rahimahullah, wa adawatun lillah, dan termasuk berarti apa? Permusuhan kepada Allah wa li rasulihi, bukan hanya kepada satu rasul tapi kepada rasul. Kalau kita lihat di dalam beberapa ayat seperti dalam surat Asy-Syu'ara juga, kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Padahal yang datang Nabi Nuh saja. Yang datang kepada kaum Nuh berapa orang Nabi? Cuma satu. Tapi kenapa Allah menyatakan kadzabat qaumu Nuhil mursalin? Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul, semua rasul yang datang yang belum datang. Karena ajarannya sama. Ajarannya sama, yang mereka ajarkan itu adalah tauhidullah. Perkara-perkara yang mulia, akhlakul karimah, birrul walidain. Nah, ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, kepada budak. Nah, itu ajaran para anbiya. Lebih yang paling utamanya adalah tauhid, itu semua ajaran para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini ajaran mereka. Wa ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu risalah para anbiya, mulai dari Nabi Nuh yang pertama, rasul pertama, sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya mengajarkan tentang la ilaha illallah. Maka memusuhi satu orang rasul sama dengan memusuhi semua rasul. Maka seperti yang lalu, ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW yang mereka dapatkan data-datanya lengkap di dalam Taurat dan Injil, kemudian mereka tentang, sama artinya mereka mengkufuri, mengingkari, memusuhi Nabi mereka sendiri. Mengingkari Tauratnya, mengingkari Injilnya, mengingkari Nabi Isa, mengingkari Nabimu Musa. Maka Allah katakan, afatatma'una ayyuminu lakum. Nah, jangan kalian berharap, wahai kaum muslimin, untuk mengharapkan orang Yahudi itu menerima kamu, mau beriman kepada kamu, apa yang kamu imani. Tapi memang bukan mustahil memang. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman, mengimani apa yang kamu imani, sebagaimana kamu imani, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Bahkan Allah sebutkan di dalam ayatnya, 6. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Dua kali lipat dia dapatkan rahmat dari Allah. Dia, karena dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dua kali lipat dia dapatkan. Qala rahimahullah, fa inna adawatahum li Jibril la li dzatihi. Kenapa permusuhan mereka terhadap Jibril itu bukan karena Jibrilnya. Alasan mereka saja mengatakan Jibril itu membawa petaka, membawa kehancuran, membawa azab. Tapi sesungguhnya yang ditentang oleh mereka adalah karena Jibril itu membawa sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Dari dulu Jibril datang mungkin bawa wahyu dari Allah. Nah, mereka inginnya apa? Taurat itu ya sebagaimana sekarang mereka lakukan. Yang lebih mereka imani apa? Talmud daripada Tauratnya. Lebih jelek lagi kalau antum tahu protokoler Yahudi yang 12 itu. Bahkan salah satu isi yang jelek itu juga diantara apa isinya Talmud itu, selain bangsa Yahudi itu semuanya binatang. Ya. Karena sudah pernah sampaikan ya, bahwa India, kemudian juga Persia, itu punya hubungan dengan Yahudi, nasab. Sebagian yang menulis sejarah, mengumpulkan sejarah, menyebutkan itu. Yang sering antum kenal dengan nama bangsa Arya, baik Jerman, India, Iran, Yahudi perantau. Yang disebutkan mereka dari, ya, apa namanya, setelah kerajaan Yahudi terpecah dua, Yahudi utara dan selatan, yang selatan ini menyebar. Ya, yang kedua ini ya apa? Yahudi Salomon. Nah, itu ada yang menyebutkan ini. Kemudian. Baik, qala rahimahullah. Bal, jadi permusuhan mereka bukan karena Jibrilnya. Bal lima yanzilu bihi min indillah, yaitu terhadap ya, perumusan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Jibril turun dari sisi Allah, minal haq ala rasulillah, kebenaran yang datang dari Allah yang dibawanya kepada para rasul. Ini yang membuat dia dibenci ya. Nah, karena kalau al-haq itu tidak akan mungkin mengikuti selera manusia. Al-haq itu tidak akan mungkin mau mengikuti apa yang dimaukan oleh manusia, harus membumi. Ini salah besar. Walau istaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Kalau al-haq itu mengikuti manusia, bisa dibumikan, maka akan hancur langit dan bumi. Harus mengikuti aturan manusia, disesuaikan dengan apa yang keadaan manusia, bukan Al-Qur'an, bukan wahyu dari langit yang menyesuaikan, tapi manusia yang tunduk dengan aturan Al-Qur'an. Fayatadamman, maka fayatadammanul kufra wal adawatu wal adawatu lilladzina anzalallahi anzalahu wa arsalahu. Berarti permusuhan itu menyiratkan kekafiran dan permusuhan juga kepada yang mengutusnya, yang menurunkannya. Walladzi arsala bihi, dan juga yang membawanya. Walladzi ursila ilaihi, dan yang diutus kepadanya. Artinya sesuatu yang dibawa, kemudian sesuatu yang apa, sosok yang zat yang mengutus, yang menurunkan, kemudian yang diturunkan, kemudian siapa yang menerimanya. Fahada wajhu dzalika. Nah, inilah sisi kenapa dikatakan mereka kafir. Nah, musuhnya ini memusuhi Jibril bukan karena Jibril yang mereka memusuhi dengan alasan Jibril itu membawa petaka azab, tidak, tapi membawa sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika turun ketika mereka mengatakan seperti itu, kalau kamu mengatakan Mikail, mungkin kami akan beriman. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban. Ini ayat ini dia salah satu di antara ayat-ayat yang artinya termasuk ayat yang punya sabab, ya, sababun nuzul namanya. Tapi kadang-kadang asbabun nuzul itu ada yang sahih riwayatnya menyatakan ini sebagai asbabun nuzul, kadang-kadang ada juga yang tidak sahih. Yang paling ringan, paling ringkas, yang dekat yang ditulis oleh Syekh Namukul Rahimahullah, Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul. Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul. Itu termasuk jadi rujukan juga. Kitab beliau yang lain yang termasuk juga jadi rujukan itu Syafa'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dulu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.